إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد melanjutkan pembahasan al-usul al-thalathah terkait dengan arkanul Islam. Persaksian syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian syahadat la ilaha illallah telah kita selesaikan secara tuntas pada kajian pekan yang lalu. Oleh karenanya malam ini kita akan lanjutkan persaksian wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita buka di halaman ke-106. Bagi yang belum memiliki atau tidak membawa kitabnya, maka bisa ke depan untuk mengambil lembaran fotokopi untuk mewakili agar kita bisa menyimak apa yang kita bahas insyaallah taala, yang hadir di tempat ini maupun yang menyimak di rumah atau di tempat masing-masing. Nah, kita lihat matan yang disebutkan oleh muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi. ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله dan dalil tentang persaksian syahadat bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah adalah rasulnya Allah. Qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala tepatnya pada surat At-Taubah 100 ke-28, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhima 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa ma'na shahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu فيما أخبر واجتناب ما نهى ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. Berikut Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala akan jelaskan melalui syarah beliau pada kitab yang ada di hadapan kita bersama. Beliau awali pada awal matan tentunya dengan cetakan tebal qauluhu wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah dan seterusnya. Kata beliau wa adillah syahadati anna Muhammadan Rasulullah katsirah. Kata beliau bahwa adillah itu dalil, bentuk jamaknya adalah adillah. Dalil-dalil, maka jamaknya adillah. Nah, terkait dengan dalil-dalil syahadat anna Muhammadan Rasulullah katsirah, itu banyak kata beliau. Antum perhatikan dari sisi bahasa, jika antum dapati kata anna, maka setelahnya adalah mansub. Sehingga anna Muhammadan. Naam. Tidak ada kemudian anna Muhammadun. Itu antum kasih tanda sebagai catatan bahwa itu adalah isimnya anna mansub dengan fathah atau fathatain, anna Muhammadan. Sedangkan Rasulullah lamnya dhammah sebagai khabar dari anna, maka dalam keadaan marfu' dhammah salah satu tandanya, sehingga bukan rasulah, bukan rasuli, tetapi Rasulullah, rasulu. Anna Muhammadan Rasulullah, bahwa dalil-dalil yang berkaitan dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah itu kathirah, banyak. Minal kitabi was sunnah, baik dari Alkitab maksudnya Al-Quran, was sunnah maksudnya hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, wal mu'jizatil bahirah, maupun juga mu'jizat-mu'jizat yang jelas, adallah ala risalatihi sallallahu alaihi wasallam, yang kesemuanya menunjukkan terhadap risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. 6. Maka dalilnya baik dari Al-Quran maupun dari sunnah, demikian pula yang ketiga dari al-mu'jizat yang ada. Beliau awali dalil yang pertama, wa minal kitabi hadhil ayah, dan dalil dari Al-Kitab Al-Quran yaitu hadhil ayah, ayat yang bersama kita, ayat yang dibawakan oleh mu'allif pada matan di atas. At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang nanti kata demi kata ayat ini akan dibahas satu per satu setelah ini insyaallah ta'ala. Maka kata beliau, hadihi syahadatun minallah. Hadihi ini, artinya ayat ini, merupakan syahadah minallah, persaksian dari Allah, lihadar rasul, terhadap rasul ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa persaksian Allah? Berrisalah, dengan adanya risalah beliau ditunjuk, naam, diangkat sebagai rasulnya Allah untuk menyampaikan wahyunya wabayanu sifatih, dan sekaligus penjelas terhadap sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sebagai syahadah minallah, persaksian dari Allah. Bisa antum tandai, hadhihi syahadatun minallah, bukti atau saksi dari Allah langsung bahwa beliau sebagai manusia, orang yang ditunjuk oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyampaikan tugas mulia, sebagai Rasulnya menyampaikan wahyu dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita simak bersama ayat tersebut, kata demi kata yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, laqad ja'akum, laqad ja'akum. Kalian pasti sering mendengar kata itu, laqad. Alaysa kadzalik? Naam, seringkali sekian banyak di dalam ayatul Quran kalian dapati kata laqad. Apa sesungguhnya laqad itu? Apakah memang terdiri dari satu kata, atau memang terdiri dari kata dan juga ada huruf? Kita lihat apa yang disebutkan oleh beliau. Al-lam hadhihi lamul qasam. Lam di sini sebagai lam al-qasam, sebagai lam yang menunjukkan sumpah. Jadi ternyata pada laqad bukan satu kata, ada lam ditambah dengan qad. Kata qad sendiri sudah kita sering jumpai dalam Al-Quran. Namun kenapa kok kemudian qad kemudian bergabung dengan lam? Ada apa dengannya? Maka ternyata itu bukan satu kata. Lam berdiri sendiri, qad berdiri sendiri. Lam berfungsi atau mempunyai posisi sebagai lam al-qasam. Lam itu nanti jenisnya sekian bentuk, di antaranya al-qasam, menunjukkan tentang sumpah seperti pada ayat ini. Takdiruhu, takdirnya, atau dikira-kirakan artinya tidak tersebut, tetapi demikian makna sesungguhnya. Itu takdir. Apa takdirnya? Wallahi laqad ja'akum. Apa wallahi? Demi Allah, sungguh, sungguh. Kata wallahi tidak didapati, tapi tersirat di situ dengan diwakili huruf lam, yang artinya adalah sumpah. Demi Allah, sungguh telah datang kepada kalian. Nah, itu lam, itu baru huruf lamnya. Kemudian berikutnya qad. Apa qad itu? Qad adalah harfun, suatu bentuk huruf, tahqiqun, yang menegaskan, wa ta'kidun, dan penguat, ba'da ta'kid, setelah adanya penguat. Qad adalah penguat yang datang sesudah penguat. Mana yang dimaksud penguat sebelumnya? Yaitu lam tadi. Qad datang sesudah, qad sebagai penguat yang datang setelah penguat. Penguat ditambah penguat, kira-kira menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguhan. Atau mungkin dengan ungkapan bahasa kita, dan sungguh, dan sungguh. Nah. Sehingga betul-betul satu kata ini menunjukkan makna yang dalam pada kata laqad dan sungguh-sungguh. Lam sebagai lamul qasam dan qad sebagai harfun tahqiq wa ta'kid. Nah, antum ingat-ingat itu fungsinya qad, harfun ta'kid dan harfun ta'kid. Ini ilmu ya ikhwan, ilmu sekaligus tentang nahwu, tentang bahasa Arab. Sehingga orang yang mengerti bahasa Arab itu beda ketika membaca, ketika memahami ayat Al-Quran dibandingkan seseorang yang hanya mengerti secara terjemah. 6. Kalau kita baca terjemah kan paling mungkin sungguh, tapi di mana letak makna itu tidak kita ketahui sejauh tatkala kita memahami secara bahasa Arab. 6. Setelah kita tahu kata laqad, kemudian ja'akum. Ja'akum tentunya dua kata. Ja'a dengan kum. Ja'a artinya datang. Secara jenisnya adalah fi'il madhi, kata kerja bentuk yang sudah lampau. Atau lebih persisnya telah datang. Ya, kalau dikatakan lampau itu sudah datang, telah datang. Nah, maka itu bahasa Arab grammarnya adalah fi'il madhi. Sedangkan nanti berikutnya adalah fi'il mudhari, yang sedang terjadi atau akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah kata kerja perintah, fi'il amr. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Maka mengembalikan suatu kata itu dikembalikan kepada fi'il madhinya. Nah, misalkan antum dapati kata yaji'u. Yaji'u artinya datang, tapi bentuknya fi'il mudhari'. Maka kalau antum lihat di kamus, kembalikan dulu kepada fi'il madhinya. Ja'a, yaji'u. Ya. Nah, karena buka kamus akan lihat huruf pertamanya. Yaji'u, ya kemudian jim, kemudian ya lagi, kemudian hamzah. Tidak ketemu. Kembalikan ke kata asalnya, yaitu fi'il madhi. Ja'a, yaji'u. Taib, ja'a adalah satu kata sendiri, sedangkan kum adalah kata ganti. Orang kedua, jamak. Antum, makanya kum. Assalamualaikum, maka kum di situ adalah kata ganti antum, kalian. Di sana ada kata ganti tunggal untuk orang kedua, anta untuk orang, untuk dua orang antuma, dan untuk orang ketiga adalah antum. 6. Ja'akum, telah datang kepada kalian. Kata beliau, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ja'akum, laqad ja'akum, sungguh dan sungguh telah datang kepada kalian. Hadza khitabun li jami'in nas, ini merupakan redaksi untuk seluruh manusia. Allah turunkan ayat ini kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi redaksinya berlangsung secara umum untuk jami'in nas, seluruh manusia. Kenapa dikatakan jami'in nas? Li'anna risalatahu sallallahu alaihi wasallam ammah, ammatun li jami'is saqalain. Karena risalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu amma, bersifat umum. Li jami'is saqalain, untuk semua as-saqalain. Siapa yang dimaksud as-saqalain? Al-insu wal jinnu, yaitu manusia dan jin. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala perintahkan, ibadah adalah untuk as-saqalain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kewajiban ibadah adalah untuk manusia dan untuk kaum kalangan jin. juga Allah Jalla wa'ala perintahkan. Naam. Demikian telah kita pahami. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulun min anfusikum. Rasul, siapa mereka? Maka beliau sebutkan definisinya. Man uhiya ilaihi bisyar'in. Orang yang diwahyukan kepadanya dengan suatu syariat. Wa amara bitablighi. Dan Allah perintah untuk menyampaikannya. Summiya rasulan, maka disebut sebagai rasul. Antum tandai, karena itu definisi rasul. Man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira atau wa amara bitablighih. Manusia yang diwahyukan kepadanya dengan suatu syariat dan diperintah, tentunya yang memerintah adalah Allah Jalla wa'ala untuk menyampaikannya. Li'annahu mursalun. Karena dia tadi adalah yang diutus. Min qibalillah. Dari sisi Allah. Antum berikan tanda pada kata qibalah. Nanti bisa jadi dibaca qobluh. Tapi di situ adalah qafnya kasrah, ba'nya fathah. Min qibalillah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Min anfusikum, dari jenis-jenis kalian. Anfus, anfusikum dua kata. Anfus dengan kum. Anfus itu sendiri jamak dan tunggalnya adalah nafsun. Nafsun mutmainnah. Ya. Jamaknya anfus. Jiwa-jiwa atau diri-diri. Kum seperti tadi adalah kata ganti kalian. Min anfusikum, dari jenis-jenis diri-diri kalian sendiri. Apa maksudnya dari jenis diri kalian? Maka di sini perlu adanya penjelasan. Yakni min jinsikum, minal basyari, dari jenis kalian. Kalian itu siapa? Minal basyar, dari manusia. Sengaja Allah utus Rasul itu dari jenis kalian. Bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan yang lain, kalangan malaikat ataupun siapa, tetapi diutus dari jenis al-bashar. Walaisa malakan minal malaikah, dan bukanlah beliau itu seorang malaikat dari malaikat-malaikat yang ada. Karena yang dihadapi itu manusia, sehingga yang diutus jenisnya pun sama. Agar bisa menjelaskan, menyampaikan. Naam. Agar bisa bersama dengan mereka. Naam. Maka oleh karenanya diutus min anfusikum, dari jenis kalian, yakni minal bashar. Wa hadhihi sunnatullah subhanah, dan ini merupakan sunnahnya Allah subhanah. An yursila ilal bashar rusulan minhum. Yakni Allah utus kepada manusia itu sebagai rasul, minhum, dari jenis mereka. Min ajlil bayan, dengan maksud untuk al-bayan, untuk menjelaskan. Kalau dari jenis yang lain, bagaimana mau menjelaskan sesuatu yang Allah Jalla wa'ala turunkan. Sehingga dengan hikmahnya Allah utus jenis yang sama. Wa min ajli an yatakhatabun ma'ahum, dan agar mereka bisa berinteraksi, bersama Rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Walianahum ya'rifunah, dan karena mereka dengan itu mengenalnya. Dari kalangan malaikat mungkin tidak bisa melihat dengan kasat mata. Demikian pula dari kalangan jin, bagaimana dakwah akan tersampaikan. Sehingga Allah pilih dengan jenis kalian. Nah, sehingga merupakan faktor dakwah untuk bisa terdukung diterima adalah yang sejenis. Nah, bagaimana kita mengerti tentang suatu bahasa, suatu kaum itu penting karena untuk memahamkan kepada mereka dengan bahasa mereka. Maka demikian pula dari sisi jenisnya. Lau ursila ilaihim malaka, seandainya diutus kepada mereka oleh Allah itu malaka dari jenis malaikat, mastata'u an yatakhatabu ma'ahu, niscaya mereka tidak bisa untuk berbicara atau berinteraksi dengannya. Inilah hikmah yang terkandung. Nah, tapi mereka jahiliyah mencari-cari jalan untuk mengelak. Kami tidak mau didakwahi oleh manusia yang sejenis dengan kami. Kami minta yang lebih mulia atau kedudukannya lebih tinggi dari kami sebagai manusia. Barulah kami mau menerimanya. Itu sebagai alasan-alasan belaka. 6. Li'annahu laisa min jinsihim. Kalau Allah utus dari jenis malaikat, maka tidak akan bisa berinteraksi dengan yang sejenis dengan yang lain jenisnya. Li'annahu laisa min jinsihim, karena bukan dari jenis mereka. Wa aidan la yaqdiruna ala ru'yatil malak, dan juga mereka tidak bisa melihat malaikat. Nah, li'annahu laisa min jinsihim, karena bukan dari jenis mereka. Min rahmatihi subhanah an arsala ilan nasi rasulan min jinsihim. Termasuk rahmatnya Allah bahwa Allah utus kepada manusia rasul dari jenis mereka. Termasuk rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, bahwa Allah wajibkan, Allah tetapkan kepada hamba untuk melakukan suatu bentuk ibadah agar mereka faham dan mengerti. Allah utus penjelasnya itu dari jenis mereka. Ini termasuk min rahmatih, kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala. Bal wa minal Arab, bahkan tidak cukup sampai di situ. Selain satu sejenis dengan mereka, Allah utus Rasul tadi minal Arab, dari kalangan bangsa Arab, karena yang didakwai adalah bangsa Arab. Wa min ashrafi buyutil Arab nasaban, dan beliau adalah ashraf yang paling mulia. Buyutil Arab, dari rumah-rumah bangsa Arab, nasaban secara nasabnya. Artinya secara nasab beliau adalah paling mulia di kalangan bangsa Arab. Allah pilih manusia yang termulia. 6. Agar menjadi qudwah, uswatun hasanah buat mereka. Min Bani Hashim. Beliau ditakdirkan oleh Allah dari keluarga Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Alladzina hum ashrafu ansabi Quraisy, adalah kaum yang termulia dari nasabnya bangsa Quraisy. Naam. Wa Quraisy ashraf ansabil Arab. Quraisy itu sendiri adalah nasab yang paling mulia dari kalangan bangsa Arab. Fahuwa khiyarun min khiyarin, maka beliau adalah pilihan dari pilihan. Ya'rifunah, yang mereka tahu sendiri. Bangsa Arab tahu sendiri siapa Bani Hashim. Bangsa Arab tahu sendiri siapa Quraisy. Allah lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari situ. Sungguh adalah penghargaan yang begitu agung dari Allah jalla wa ala kepada beliau, agar dimaksudkan dengan itu bisa diterima oleh mereka. Wa ya'rifuna syakhsahu, dan mereka selain mengenal beliau, mereka juga mengenal syakhs, kepribadian, secara pribadi siapa beliau tahu betul bangsa Arab. Wa ya'rifuna nasabahu, tahu betul nasabnya. Wa ya'rifuna qabilatahu, tahu betul siapa kabilah beliau. Wa ya'rifuna baladahu, tahu betul negerinya. Walau kanu la ya'rifuna fakaifa yusaddiquna, seandainya mereka tidak kenal dengan beliau itu, fakaifa yusaddiquna, bagaimana mereka mau membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Naam. Maka Allah pilih rasulun min anfusikum. Sampai di situ penafsiran tentang anfusikum, dari jenis manusia, bukan saja manusia tapi dari bangsa mereka, dari keturunan yang mereka tahu sendiri. Walau kana bighairi lughatihim fakaifa yafhamuna kalamahu, seandainya selain bahasa mereka, maka bagaimana mereka akan memahami ucapan beliau. 6. Maka perlu mengetahui dan mengetahui lebih lanjut tentang sosok suatu mad'u yang didakwahi. 6. Azizun alaihi ma anittum. Setelah kita tahu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, berikutnya Allah menyatakan azizun alaihi ma anittum. Apa maknanya azizun alaihi? Aziz yakni syaqqun alaihi. Aziz artinya syaqqun alaihi, terasa berat oleh beliau. Beliau merasa berat, artinya beliau ikut merasakan penderitaan atau ikut merasakan apa yang kalian hadapi. Itu azizun alaih. Ma'anittum. Ma'anittum ma yashukku alaikum. Apa yang terasa berat oleh kalian. Beliau kemudian tidak lepas begitu saja, tetapi beliau betul-betul perhatian, berat rasanya perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Artinya agar kalian itu bisa selamat, kalian mau mengikuti apa yang beliau sampaikan supaya kalian selamat. Jika tidak, beliau terasa berat, menjadi beban bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihima anittum. Anittum dua kata. Anit dengan tum. Tum itu kata ganti antum. Apa anit? Al-anat maknahu at-ta'ab. Al-anat maknanya at-ta'ab. Payah, capek, masyakkah, kepayahan. Nah. Wal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashukku alaihi ma yashukku ala ummatih. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam terasa berat ma yashukku ala ummatih, terhadap penderitaan yang dirasakan oleh umatnya. 6. Wa kana la yuridu lahal masyakkah. Dalam kondisi beliau sesungguhnya tidak menginginkan adanya masyakkah, adanya kepayahan, keberatan. Wa innama yuridulahal yusr was suhula. melainkan yang beliau inginkan tentunya adalah kemudahan. Kemudahan, kegampangan, itu masing-masing keinginan setiap pribadi, menginginkan adanya al-yusr was-suhulah. Tapi karena memang terasa bagi beliau untuk menanggung beban mereka, maka beliau terus berusaha agar seluruh umatnya tadi selamat, agar seluruh umatnya tadi mendapatkan hidayah. Maka ini salah satu sifat beliau, azizun alaihima anittum. Walidhalik ja'at syari'atuhu sallallahu alaihi wasallam sahlah samhah. Maka oleh karenanya telah datang syariat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, itu sifatnya sahlah, mudah. Samhah, itu terasa nyaman untuk dijalankan. Demikian sifat syariat agama yang Allah turunkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu bil hanifiyah wa as-samhah. Aku, kata beliau, diutus bil hanifiyah was-samhah, dengan membawa agama yang lurus, agama yang memudahkan bagi umatnya. Qala ta'ala, dan itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan pada salah satu ayatnya, tepatnya pada surat Al-Hajj ke-78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan tidaklah Allah jadikan bagi kalian pada agama ini haraj, terasa berat. Bukan demikian sifat agama Islam yang Allah turunkan. Melainkan sifatnya adalah sahlah, samhah. Wa qala ta'ala, selain Al-Hajj juga surat Al-Ma'idah ke-6. Wa ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak inginkan untuk jadikan bagi kalian itu haraj, kepayahan, kesempitan dada kalian menjalankannya, tidak. Fa syari'atuhu sahlah, maka syariat Allah hendaklah kalian fahami sifatnya adalah sahlah, mudah. Tatamasha ma'a qudratin nas, berjalan bersama kemampuan manusia. Antum teliti, antum telusuri setiap syariat, setiap suatu perintah di dalam Al-Quran maupun hadis, itu pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Wastata'a al-mukallifin, dan mampu untuk dilakukan setiap mukallif, setiap hambanya Allah kaum muslimin. Wala tahmiluhum ma la yutiqun, dan tidak membebankan pada mereka apa yang tidak mereka mampu. Antum perhatikan dari setiap ibadah yang disebutkan, pasti kalian akan mampu melakukannya. Nah, walihada kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu lahum at-taisir, cinta atau suka buat mereka at-taisir, kemudahan. As-sahlah, at-taisir, itu satu makna, kemudahan, kegampangan. Selalu beliau memilih bagi umatnya itu yang mudah, agar mereka semua bisa menjalankannya. Wa ma khuyyira baina amrayn, dan tidaklah dihadapkan, dipilihkan pada dua perkara. Illa ikhtara aisarahuma, melainkan beliau pilih yang termudah pada keduanya. Ma lam yakun isman, syaratnya ini, selama tidak mengandung dosa. Jika dihadapkan dua pilihan, yang sama-sama boleh, yang ini agak berat, yang ini mudah, maka kecenderungan jiwa, fitrah kita pasti milih yang mudah, iya kan? Nah, Maka selama yang mudah tadi tidak mengandung dosa, maka kita pilih, dan itulah yang dimaksudkan sesungguhnya di dalam agama Allah Jalla wa'ala. Wa kana yuhibbu an ya'tiya bil amal, dan beliau itu suka untuk ditegakkan amalan, diamalkan suatu amalan. Wa yatrukuhu, dan beliau suka ketika amalan tadi itu ditinggalkan. Syafaqatuhu bi ummati, sebagai bentuk kasih sayang bagi umatnya. Yatrukul amal wa huwa yuhibbu an ya'tiya bihi minal a'malis salihah. Ditinggalkan amalan di mana beliau suka atau cinta untuk dilakukan dari amalan-amalan saleh. Min ajli alla yashuqqa ala ummatih, agar jangan sampai memberatkan bagi umatnya. Hadihi min sifatihi, ini merupakan sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yashuqqu alaihi ma yashuqqu ala ummatihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam terasa berat apa yang dirasakan berat oleh umatnya. Wa yasurru bisururiha, dan beliau suka dengan kegembiraan yang dirasakan oleh umatnya. Wa yafrah bifarhiha, beliau gembira, beliau senang dengan kesenangan yang dirasakan oleh umatnya. Wa man kanat hadhihi sifatuhu fala syakka annahu la ya'ti illa bil khair war rahmati sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ini merupakan sifatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diragukan, tidaklah datang padanya kecuali kebaikan dan rahmat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Demikian makna tentang ayat itu. Harisun alaihi ma anittum. Berikutnya, harisun alaikum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ala hidayatikum wa ikhrajikum minadh-dhulumati ilan nur. Beliau sungguh-sungguh perhatian terhadap kalian. Haris, perhatian yang sungguh atas kalian, yakni ala hidayatikum, terhadap hidayah kalian. Wa ikhrajikum minadh-dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan kalian dari yang gelap menuju jalan yang terang. Walidzalika kana yatahammal al-masyaq fi da'watin nas. Oleh karenanya beliau siap untuk memikul dari kepayahan atau rintangan-rintangan di dalam mendakwahi manusia. Talaban li hidayatihim, semata-mata beliau menginginkan hidayah mereka. Wa ikhrajihim minadh-dhulumati ilan nur, dan agar supaya mereka keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang. Hatta qala Allahu lah, sampai-sampai Allah menyatakan kepada beliau, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. La'allaka muhlika nafsak, barangkali akan menjadi kebinasaan bagi dirimu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alla yakunu mu'minin, disebabkan karena mereka belum mau beriman. Min ajlil huzn alaihim, disebabkan karena kesusahan atas mereka. Fala tahzan alaihim, maka janganlah engkau bersedih atas mereka. Wa hadza min kamali nushihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kesempurnaan nasihatnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Nah, itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga tentunya manfaat bagi kita masing-masing. Adapun lembarannya antum simpan, dan insyaallah bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya bi idznillah taala. Wallahu taala a'lam Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.